kamu kan tak dilawunan. Pasti pengen ku nangis. saniki kutune aku karo kowe pati siji. Lorone gak kena jumpa makne. Wis dirasakne. Sing mbok larani iki aku, kok sing kelaran kamu. Sing loro langsung salah kuwi dudu awake. Tapi rasane tumetes iluh ning sore rembulan iki. Koe sing tak tresnani, gambaran cerita sing wis ana ning lamunanku, rapakal nyongkong gerus atiku. Nangis nganti pupra.

arto mung sawiji kanggo sira. Gawe loro ati

tiang pantoro ratri mong eleng manis ing ati satyaku bisa handuweni marang sang Jasu Laksmi. Janji sapoyo mukti, sapoyo mukti. jagonan aku lah ya. Oke. Aku tulus. Aku iya. Kepengin turuning dadamu. Bo alas rambutku. Bubar anggone bebrayan. ambi sing tingrang-tingrang genit pripate goyangane merangsa. Loro atiku raka ruang. Pungkasane babar pisah. kabar pisah. Ah! tak jaluk kowe aja keloro-loro. Dek tresnaku mung siji kowe. Rian Remixer Remake. I Rian Remixer Remake. G I Rian Remixer Remake. Rian Remixer Remake.